Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha innallahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini, majlis yang kita berharap darinya ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal yang saleh, yang membawa kebaikan kepada dunia dan akhirat kita. Maka semoga kita bisa menyadari besarnya nikmat bermajlis ilmu. Dan kondisi seperti ini sebenarnya mengingatkan apa yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Sebelum masa pandemi, gitu ya, untuk mensyukuri kesempatan hadir di majelis ilmu. Maka dalam kondisi seperti ini, betapa kita merindukan bisa duduk kembali di majelis ilmu. Yang kemarin-kemarin mungkin kita berpikir itu perkara yang biasa, karena mungkin hampir setiap hari, khususnya mungkin di Madiun sekitarnya, kita bisa memilih mau hadir di majelis mana, jam berapa. Alhamdulillah begitu banyaknya majelis ilmu, sehingga kadang sesuatu yang banyak, sesuatu yang mudah dianggap remeh. Ya, akhirnya kita merasakan yang seperti ini. Subhanallah. Sudah berapa bulan, gitu ya? Maret, April, Mei, Juni, sekarang sudah masuk Juli. Sudah 4 bulanan, masuk ke bulan kelima. Entah sampai berapa bulan lagi. Maka subhanallah, kesempatan ini pun mari kita maksimalkan. Jangan sampai karena kelalaian kita, abainya kita, Allah memberikan ujian lain lagi yang lebih sulit untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, kalau kita bisa berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab syarah Syama'il Nabi atau Syama'il Muhammadiyah karya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita masih membicarakan apa-apa yang dimakan oleh beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang roti beliau. Penulis rahimahullah menyebutkan bab ma jaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam penjelasan sifat idam. Idam adalah pendamping makanan. Kalau makanan pokoknya kemarin roti, maka apa yang beliau makan selain roti? Atau kita menyebutnya kadang dengan apa? Lauk, bahasa lainnya. Sebagaimana kita singgung dalam masalah pakaian beliau. Tidak ada pakaian khusus, tidak ada warna khusus, maka demikian pula dalam makanan. Beliau tidak mengkhususkan satu makanan tertentu. Dia mengkhususkan jenis tertentu dari makanan. Beliau makan apa yang ada dengan segala kesederhanaannya. Tapi kita baca apa saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini. Qala haddathana Muhammad ibn Sahal ibn Askar wa Abdullah ibn Abdurrahman. Qala haddathana Yahya ibn Hassan. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal an Hisham ibn Arwah an abihi. Siapa bapaknya berarti? Arwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah bibinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan, "Ni'mal idamu al-khallu." Sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu au ni'mal udmu al-khallu. Idam dan udmu sama. Artinya lauk. Hadis ini mengingatkan sebuah dialog mungkin sekitar tahun 2000-an gitu ya. Subhanallah, 20 tahun yang lalu, begitu cepat berlalu waktu itu. Ketika salah seorang apa? Teman gitu ya, kajian menyebutkan hadis ini. Kemudian ingin mengamalkannya. Ini loh lauk yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu apa? Cuka. Wallahu alam, apakah benar-benar dilakukan atau tidak? Cuman kemudian saya tidak bisa membayangkan. Kalau kemudian dia makan nasi sama cuka. Makan roti sama cuka. Cuka Indonesia gitu ya. Yang kita tahu. Wallah alam seperti apa rasanya. Maka para ulama menerangkan tentang hadis ini. Dan subhanallah, gitu ya. Inilah ternyata kita hadis itu tidak baca terjemahannya, kemudian apa? Kita pahami sendiri. Tidak baca terjemahannya, kemudian kita amalkan, tidak. Baca dulu keterangannya. Maka para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Karena yang ada waktu itu ya hanya itu. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan demikian? Untuk menenteramkan hati keluarganya yang cuma bisa menyuguhkan cuka waktu itu sebagai lauk. Maka Rasulullah SAW memahami keadaan bahwa memang apa? Beliau telah memberikan yang cukup. Tapi kemudian kebiasaan dalam rumah tangga beliau membagikan apa yang ada. Sampai kadang tidak tersisa apa-apa. Bukan karena ada tapi tidak mau masak. Bukan karena ada tidak mau menghidangkan. Bukan. Ini kasus berbeda lagi. Gitu ya. Tapi ini memang seperti kita sebutkan kemarin, kadang di rumah cuma ada satu butir kurma, kadang di rumah cuma ada tiga butir kurma, kadang cuma ada air putih. Dan waktu itu yang ada hanya cuka itu. Mungkin dalam bahasa kita, dengan kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, kita akan mengatakan, wes ini paling enak. Wah, itu nggak apa-apa, ini sudah lauk yang paling enak. Karena tidak mungkin nanti akan disebutkan gitu ya bahwa di antara yang paling disukai oleh Rasulullah itu apa? Sampil, paha, kambing gitu ya. Ya jelas kalau itu memang enak. Nah, kalau cuka dikatakan sebaik-baik apa? Lauk dibandingkan dengan daging kambing ya jauh kan gitu. Nah, para ulama menerangkan maksud dari hadis ini adalah karena itulah yang ada di saat Rasulullah mengatakan kalimat ini. Dan ini bentuk syukurnya akan apa yang ada. Dan ini bentuk apa? Kesederhanaan. Ya kadang hanya makan dengan seperti itu. Allah alam itu ya, dimakan dengan apa? Dengan roti mungkin. Subhanallah. Maka keliru. Kalau mungkin kemudian apa setelah baca hadis ini, kemudian menyediakan di mejanya cuka sebagai apa? Lauk kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah faham. Kemudian hadis kedua. Qala haddatsana Qutaibah. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول aku mendengar Nu'man ibn Bashir mengatakan alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Saya ceritakan kemarin bahwa keadaan semakin lama itu semakin membaik, gitu ya. Apalagi setelah sepeninggal Rasulullah, gitu ya. Bukan karena Allah tidak mencintai Rasulullah, tapi itulah ujian yang Allah berikan. Dimana kemudian setelah meninggalnya Rasulullah, negeri-negeri Islam semakin luas, ekspansi dakwah semakin luas. Maka di masa para sahabat bertemu dengan tabi'in, sahabat Nu'man ibn Bashir mengatakan, tidakkah kalian pada keadaan makanan dan minuman apa yang kalian kehendaki? Dan semakin kesini, subhanallah, semakin mudah, gitu ya. Lihat kita sekarang mau makanan apa, tinggal buka aplikasi. Hah? Saking banyaknya mungkin kadang bingung mau makan apa ya. Saking banyak yang dipilih. Bukan saking tidak adanya yang dipilih, bingung. Allah Akbar. Kadang satu jenis pun gitu ya. Apa contohnya martabak gitu ya. Mau topping yang apa gitu ya. Mau model yang apa. Subhanallah. Itu keadaan kemudahan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Maka sahabat Nu'man ibn Bashir mengatakan kepada para tabi'in, bukankah kalian dalam keadaan yang apa? Untuk makanan dan minuman, terserah kalian, mau pilih yang mana. Kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqli ma yamla'u batnahu. Laqad. Dua penegasan, lamnya dan qad. Sungguh. Dan sungguh aku pernah melihat Nabi kalian. Dan ini untuk menumbuhkan sensitivitas itu ya. Nabi kalian. Nabi kita semua. Yang kita mengatakan itu telah teladan kita. Itulah panutan kita. Apa yang dilihat oleh Nu'man ibn Bashir? Wa ma yajidu minad daqli. Tidaklah beliau mendapati dari dakel. Apa itu dakel? Kurma jenis yang paling jelek atau jenis jelek. Yang mungkin sebagian pernah mendengar ungkapan ini gitu ya. Kadang kurma-kurma yang jelek yang dikirim ke Indonesia itu ternyata di negeri asalnya katanya buat makanan onta. Maka jangan meremehkan, gitu ya. Ketika terdapat makanan yang kurang baik, maka ternyata Nu'man ibn Bashir pernah mendapati Nabi SAW tidak mendapati apa kurma jelek saja, ma yamla'u batnahu, untuk mengisi perutnya. Subhanallah. Lagi-lagi saya katakan ini perjalanan manusia terbaik. Untuk mengisi perutnya dengan kurma kualitas yang jelek saja kadang tidak ada. Maha subhanallah. Ya. Di mana kemudian apa? Rasa syukur kita dengan segala kenikmatan hari ini. Keluh kesah gitu ya. Seringkali itu yang menutup rasa syukur kita. Kemudian hadis yang ketiga. Ini kembali kepada hadis yang pertama. Tentang apa? Sebaik-baik lauk tadi adalah khal. Dari riwayat yang lain dikatakan, qala haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuza'i qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyan an Muharib ibn Dithar an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallam ni'mal idamu al khallu. Jabir ibn Abdullah mengatakan pernah bersabda Rasulullah sallam, sebaik-baik apa lauk adalah cuka. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Hannad قال حدثنا وقي عن سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى العشاري. زهدم الجرمي seorang tabi'in bercerita, kami suatu ketika di tempatnya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Fa'utiya bilahmi dajajin. Fatanahha rajulun minal qawm. Kemudian didatangkan daging ayam. Artinya waktu itu disediakan makan dan salah satu lauknya apa? Daging ayam. Fatanahha rajulun minal qawm. Maka ada seorang laki-laki dari orang yang ada waktu itu yang menjauh. Gak ikut makan. Faqala malak. Maka berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ada apa denganmu? Faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Fahalaftu alla akulaha. Maka lelaki ini mengatakan, aku melihat ayam ini makan sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya apa? Natanan. Dalam sebagian riwayat disebutkan sesuatu yang kotor atau kotoran. Maka aku bersumpah untuk tidak makan ayam. Artinya bukan ayam yang didatangkan waktu itu, tapi dia pernah lihat seekor ayam makan kotoran. Kemudian dari hari itu dia bersumpah, saya gak akan makan ayam lagi. Qala udnu. Maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, sinilah mendekat. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallam ya'kul lahma dajajin. Maka sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallam makan daging ayam. Maka seseorang tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Karena hukum asal makanan-makanan ini apa? Halal. Meskipun ya kita tahu, kadang binatang-binatang ini memakan sesuatu yang tidak baik. Maka tidak boleh kemudian kita bersumpah. Atau seperti orang-orang apa? Vegan, vegetarian gitu ya. Nah, dia berpemahaman makan daging dan sebagainya berakibat ini dan itu. Ini salah. Ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kecuali dengan saran ahlinya. Gitu ya. Dokter, karena kita punya penyakit tertentu, tidak boleh makan makanan ini dan itu. Nah, ini lain lagi. Kemudian para ulama menyebutkan, di sini Syekh Abdul Razak menambahkan keterangan, kasus ini juga berbeda dengan pembahasan yang disebut dengan jalalah. Di mana dalam hadis disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW melarang makan jalalah dan minum susunya. Apa itu jalalah? Jalalah adalah hewan yang memang apa? Diternak, dibesarkan dengan makanan yang buruk. Misalnya ya memang kalau mungkin sebagian mungkin sampai sekarang masih ada gitu ya WC plunglap, tahu nggak? Sebagian bikin WC-nya itu di kolam ikan lele khususnya biasanya gitu ya, Sehingga kadang makan lele itu agak gimana gitu ya. Nah, dulu sebagian melakukan itu. Atau seperti yang saya pernah baca dengar di daerah Mojosongo Solo, tempat pembuangan sampah. Di sana apa diternakkan buat apa angon, buat menggembala sapi, kambing dan sebagainya. Ya, makanannya sampah. Dan ternyata setelah ada penelitian juga mengandung apa logam berat. Karena sampah ini bercampur dengan berbagai macam zat kimia, gitu ya. Nah, ini nggak boleh dimakan. Hewan-hewan yang memang diternak, dibesarkan dengan apa? Kotoran atau barang-barang yang kotor sampah seperti ini. Maka kalau ada seseorang mendapati hewan yang seperti itu, minimal itu diisolasi 3 hari. Sebagian mengatakan sampai 1 pekan. Diberi makanan yang baik, baru boleh untuk dimakan. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat dari ahli luar, orang-orang yang berhati-hati. Walaupun ini tidak wajib gitu ya, disunahkan juga tidak. Ada sebagian ulama dulu kalau beli ayam dari pasar diisolasi dulu, dipelihara sendiri dulu selama 7 hari, diberi makanan yang baik. Karena tidak tahu sebelumnya diberi makan apa. Ini tentunya dalam kondisi-kondisi yang memang ditakutkan apa dia makan makanan yang tidak baik. Tapi hukum asalnya kita tidak perlu bertanya makanannya apa, ya. Apalagi di negeri kaum muslimin. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW juga pernah makan daging ayam. Jadi hukum daging ayam itu juga halal. Dan ini kondisi Rasulullah SAW pernah makan daging juga. Jadi bukan kemudian juga beliau selalu dalam kondisi apa kurang, selalu dalam kondisi lapar, tidak pula. Tapi seperti yang disebutkan di bab sebelumnya, andaikan beliau makan daging itu tidak terjadi 2 hari berturut-turut, bahkan sehari sampai 2-3 kali tidak terjadi. Berikutnya, qala hadatsana Fadl ibn Sahal al-A'raj al-Baghdadi, qala hadatsana Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Umar ibn Safinah an abihi Umar ibn Safinah an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallam lahma khubara. Disebutkan dari kakeknya Ibrahim ibn Umar yaitu Safinah, dia bercerita, akal tu ma'a Rasulullah SAW. Aku pernah makan bersama Rasulullah SAW. Apa yang dimakan? Khubara. Khubara, kalau yang saya fahami dari arti dalam bahasa Arab, ini nama seekor burung yang lehernya panjang, yang apa paruhnya juga agak panjang, yang kakinya tidak punya cakar tajam. Apa kira-kira di terjemahan? Burung bango gitu ya, atau sejenisnya. Kalau mungkin di daerah Semarang terkenal dengan, atau daerah-daerah dekat pantai rawa itu biasanya terkenal dengan burung blibis, gitu ya. Maka Rasulullah SAW juga makan yang seperti ini, hewan liar yang halal. Jadi jenis-jenis apa ini istilahnya, unggas begitu ya, burung unta di terjemahan. Burung unta itu paruhnya panjang. Wallah alam, bisa jadi karena daerah. Tapi setahu saya burung unta itu adanya di Afrika gitu ya. Atau mungkin juga di Jazirah Arab ada di zaman itu. Wallah alam. Jadi ini masuk dalam apa tadi? Ayam. Kemudian kalau dikatakan di sini burung unta atau sejenisnya. Ini beliau makan makanan yang seperti ini. Hadis berikutnya ini menceritakan kembali tentang apa? Kisahnya Abu Musa Al-Asy'ari tadi. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Al-Qasim At-Tamimi an Zahdam Al-Jarmi. Kisahnya sama di tempatnya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Ada seorang yang makan, kemudian ada disediakan makan dengan lauk ayam. Ada seorang yang menghindar, kemudian dijelaskan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah makan daging ayam. Kita beralih dalam pembahasan lain, yaitu tentang minyak zaitun. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nu'aim. Qala hadatsana Sufyan an Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Ata an Abi Usaid qala qala Rasulullah sallam kulu az-zaita wadhinu bihi. Fa'innahu min syajaratin mubarakatin. Sanad hadis ini ada sedikit permasalahan tadi, yaitu tentang apa gitu ya. Tapi kemudian juga diriatkan oleh hadis berikutnya nanti. Apa itu? Di mana Rasulullah SAW mengatakan kulu az-zaita, makan atau minum. Nah, kalau dari lafadznya sih makanlah. Apa yang disuruh makan? Minyak zaitun. Nah, mungkin diminum gitu ya. Wadhinu bihi, dan berminyaklah dengannya. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena sesungguhnya zaitun itu datang dari atau dihasilkan dari pohon yang berkah. Nah, cuman kalau di negeri kita yang pertama masalahnya itu apa? Mahal. Kedua pun apa? Ternyata sebagian menceritakan ya ada minyak-minyak zaitun yang tidak murni, yang tidak asli. Karena memang negeri kita tidak bisa menghasilkan sendiri, harus impor. Dia dihasilkan oleh tumbuhan yang berkah. Jelas kita hafal wattini wazaitun. Tentunya ketika Allah bersumpah dengan tumbuhan ini menunjukkan apa pentingnya tumbuhan tersebut. Maka sebagian kemudian sekarang mengembangkan apa tanaman buah tin. Untuk zaitun wallah alam di Indonesia kelihatannya memang tidak cocok gitu ya. Kalau buah tin sebagian sudah berhasil untuk bisa menanam sampai besar, sampai berbuah gitu ya. Cuman kelihatannya juga karena kita tidak terbiasa makan itu, maka belum begitu populer. Padahal insya Allah ini adalah buah yang disebutkan oleh Allah, bersumpah dengannya, mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan. Nah, khususnya buah zaitun. Yang dalam ayat yang lain, di surat An-Nur ayat 35, Allah mengatakan, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dinyalakan api tadi dari apa? Pohon yang berkah, pohon zaitun. Maka zaitun adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang minyak zaitun ini, wadduhnu fi biladil hararah kal hijazi wa nahwihi min akadi asbab hifdhi sihhah wa islahil badan wa huwa kadharuri lahum. Dan minyak gitu ya, itu untuk negeri yang panas seperti Hijaz dan semisalnya, ini diantara sebab yang paling penting menjaga kesehatan dan menguatkan badan, seakan itu sesuatu yang harus, darurat di negeri-negeri seperti itu. Nah, kalau sekarang ya, dan kita tahu ya, kalau orang di Saudi khususnya, meskipun saya sendiri alhamdulillah tidak terlalu membutuhkan itu, tapi banyak teman-teman yang ke Saudi harus rutin pakai apa? Boleh nyebut merek nggak ini? Pakai pelembab gitu ya, baik di kulitnya maupun di bibirnya gitu ya, supaya apa? Tidak pecah-pecah kulitnya. Nah, itu memang yang terjadi. Maka Rasulullah SAW dulu menyarankan kepada para sahabatnya. Dan ini memberi faedah tentang apa? Menjaga kesehatan tubuh. Hadis berikutnya yang disebutkan tadi, hadisnya Umar bin Khattab, qala hadatsana Yahya ibn Musa, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala hadatsana Ma'mar an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam kulu zaita wadhinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Minumlah atau makanlah minyak zaitun, bermiaklah dengannya, karena sesungguhnya dia datang dari pohon yang berkah. Maka yang diberi kemudahan, ada persediaan apa? Minyak zaitun di rumahnya, ya. Khususnya mungkin di daerah-daerah yang panas atau di musim panas, begitu ya. Ini banyak minum atau rutin minum zaitun. Kemudian apa? Sekarang juga ada sebagian yang sudah dikapsul gitu ya. Kalau kita tidak terbiasa minum langsung, bisa mengkonsumsi kapsul. Demikian pula memiyaki tubuhnya dengan minyak zaitun. Kemudian yang berikutnya masih sama dengan sanad yang berbeda. Kemudian di antara makanan lain yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah labu. Tapi wallah alam, ini labunya itu yang mana gitu ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali macam labu gitu ya. Maka ini menunjukkan beliau tidak hanya makan daging-dagingan, gitu ya. Tapi kadang juga sayur-mayur yang ada di negeri Arab. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far wa Abd Rahman ibn Mahdi, qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu dubba'u. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai apa? Dubba. Yang terjemahnya dalam kamus ya labu. Apakah labu yang untuk sayur? Yang untuk sayur pun ada beberapa macam. Nah, mestinya itu. Ada pula labu yang biasanya kita jadikan apa? Kolak, puding, dan sebagainya. Fa'utiya bita'amin. Audu'iya lahu. Maka pernah dibawakan kepada beliau makanan. Atau beliau diundang untuk makan. Yang menunya ada apa? Labunya tadi. Faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Masya Allah. Ini khidmahnya Anas ibn Malik terhadap Rasulullah SAW. Makanya didoakan apa? Umur panjang, harta yang banyak, anak yang banyak. Berkah hidupnya. Nanti ya. Karena memang luar biasa Anas bin Malik ini menemani Rasulullah SAW. Salah satunya ini. Ketika dia tahu. Ya, ketika Anas bin Malik tahu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Faja'altu atatabba'uhu. Maka aku mulai mencarinya. Mencari apa? Potongan-potongan labu tadi. Kalau dulu waktu kecil gitu ya. Itu... Kalau orang tua masak oseng gitu ya, tumis, kemudian diberikan udang kali gitu. Nah, itu bahasanya apa? Memet gitu ya, mencari wah di mana ini sembunyinya udang tadi. Maka sahabat Anas mencari-cari dari. Fa'adha'uhu baina yadayhi, kemudian aku letakkan di depan beliau. Lima a'lamu annahu yuhibbu. Dikarenakan aku tahu beliau suka dengan labu tadi. Di sisi yang lain, ini adalah praktek dari hadis Nabi SAW, yaitu hadisnya Amr ibn Salamah yang menceritakan waktu kecil dia makan ngacak-ngacak apa piring gitu ya, ngacak-ngacak nampan. Apa yang kemudian Nabi SAW katakan, ya gulam, ya gulam, samillah, ya anak kecil, kalau mau makan itu apa, baca basmalah dulu. Wakul biyaminik, dan makan pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Nah, maka Anas bin Malik tidak ingin merepotkan Rasulullah, tangannya kesana kemari, karena boleh. Kalau lauknya itu, kalau jenis makanannya berbeda, kita menjulurkan tangan kita ke tempat yang jauh untuk mengambil lauk. Maka di sini Anas bin Malik memudahkan Rasulullah SAW agar makan lebih dekat, tidak perlu menjulurkan tangannya jauh. Hadis berikutnya masih membahas tentang labu ini. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala hadatsana Hafs ibn Ghiyath, an Ismail ibn Abi Khalid, an Hakim ibn Jabir, an Abihi, yaitu Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, dahaltu 'ala an-nabiy sallam fa ra'aytu 'indahu dubba'an yuqatta'u. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku melihat di sisi beliau ada apa? Labu yang sedang dipotong. Faqultu ma hadha? Kemudian aku bertanya, apa ini? Qala nukathiru bihi ta'amana. Memperbanyak dengan labu ini apa? Makanan kami. Nah, ini penjelasan tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai labu ini. supaya apa? Jumlah makanan menjadi lebih banyak. Subhanallah. Jadi ini kesederhanaan lain. Artinya apa? Kadang makanan yang lezat itu jumlahnya sedikit, maka ditambahkan yang lain untuk apa? Menjadi lebih banyak. Sebagian mungkin mengalami gitu ya, apa daging itu susah, sulit, bahkan mungkin beli hanya tetelan gitu ya, istilahnya daging nomor sekian gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa dirasakan, dinikmati banyak? Ya, masa apa? Gori gitu ya, nangka muda, mau satu panci. Hah? Walaupun apa, dagingnya sedikit, bahkan dulu dengan balungan gitu ya. Nah, tapi menjadi sedap, menjadi gurih. Makanan tadi, dengan adanya apa? Makanan lain yang ditambahkan. Sehingga mencukupi untuk orang yang ada. Kemudian hadis berikutnya masih berbicara tentang labu ini. Dari kisahnya Anas bin Malik juga. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallam li ta'amin sana'ahu qala Anas fadhahabtu ma'a Rasulullah sallam ila dhalika ta'am. Anas bin Malik bercerita, ada seorang penjahit yang mengundang Rasulullah SAW untuk makan makanan yang dibuatnya. Kemudian Anas bercerita, maka aku pun pergi bersama Rasulullah SAW menuju undangan makan tadi. Faqarraba ila Rasulullah SAW hubzan min sya'irin wa maraqan fihi duba'un wa qadidun. Maka didekatkan kepada Rasulullah SAW roti dari gandum kasar. Syair jenis gandum yang kasar. Gitu ya. Wa marakan dan kuah. Nah, ini salah satu mungkin yang ada juga hari ini gitu ya. Sebagian roti, roti Maryam kah atau roti canai gitu ya. Yang dimakan dengan apa kuah. Gitu ya, biasanya kari atau sejenisnya. Maka didekatkan kepada beliau tadi roti, kemudian ada kuah, fihi duba'un wa qadid, yang isinya apa? Kuah tadi ada labu dan kita nyebutnya hari ini qadid itu dendeng, daging yang dikeringkan. Qala Anas fara'aitun Nabiya Sallam yatadabba'u duba'a hawalai qas'ah. Maka aku melihat Nabi SAW mencari-cari potongan-potongan labu di sekitar nampan. Falam azal uhibbu duba'a min yaumi idzin. Maka aku selalu menyukai labu sejak hari itu. Maka tidak mengapa kalau kita memang cocok dengan sesuatu, kemudian menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya menyukai apa? Nanti kita akan bahas tentang daging kambing dan sebagainya. Maka tidak masalah. Apalagi ini memang sesuatu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai hadis ini dulu kita baca. Ada banyak hadis yang disebutkan dalam bab ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.